Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan al-qawaidul fiqhiyah dari risalah Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masuk pada bait yang ke-22, masih membahas tentang usulul asya. Usulu al-asya. Qala rahimahullah wal aslu fi 'adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah walaysa mashru'an minal umuri ghairul ladhi fi syar'ina madhkur walaysa mashru'an minal umur ghairul ladhi fi syar'ina madhkur. Taib, wal aslu, yang menjadi asal, fi adatina, dalam masalah adat, adalah al-ibahah. Ibahah, pembolehan, mubah yakni. Hatta yaji'a sariful ibahah, sampai datang sesuatu yang memalingkan dari ibahah, memalingkan menjadi makruh atau menjadi haram. Naam. Taib. Atau bahkan sesuatu yang lain, al-wujub atau mustahab. Tetapi al-asl fi al-adat ma'adha ikhwan al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Naam. Ini al-asl, al-aslul awal yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kemudian berikutnya, walaysa masyru'an minal umur ghairul ladhi fi syar'ina madhkur, dan sesuatu tidak dikatakan masyru' ya, kecuali ketika datang syariat dari kita, kecuali jika datang syariat minallah. Naam. Qala rahimahullah wa hadhanil aslani dzakarahuma syekhul Islam rahimahullah fi kutubih. Dua asal ini dijelaskan oleh syekhul Islam, disebutkan oleh beliau di banyak kitab beliau, fi kutubih. وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه. Dan inilah asal yang dibangun di atasnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Apa itu? Al-asal fil adat al-ibahah. Pada asalnya adat itu mubah. Fala yahrum minha. Maka tidak ada yang haram dari adat itu, illa kecuali ma warada tahrimuh. Kecuali yang datang pengharamannya. Naam. Ini mimbab atau dalam bab mada adat. Adat banyak ikhwan. Akan disebutkan oleh beliau. Al-aslu tsani adalah tentang ibadat. Wa annal asla fil ibadat al-hadru. Dan pada asalnya ibadah itu al-hadr. Naam. Ini yang dikatakan al-ibadah tauqifiyah. Al-ibadah tauqifiyah. Urusan suatu amalan ini masyru'. Ya, ibadah itu tauqifi. Naam. Yani ya tawakaf ala dalil, tergantung dari dalil, apakah dalil itu menunjukkan masyru' atau tidak. Jadi ada adat, ada ibadat. Kalau adat asalnya mada mubah, sampai datang yang memalingkan kemubahan tadi. Adapun ibadah al-asal mada al-hadr, yakni tidak boleh kita membuat syariat baru sendiri. Fala yusra' minha, maka tidak disyariatkan dari anwa al-ibadat illa kecuali ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau tidak, dia terjatuh kepada ihdas fid din. Dia terjatuh pada perbuatan al-ihdas fid din. Membuat sesuatu yang baru dalam masalah apa? Naam, ibadah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan dua asal ini harus dibedakan. Harus dibedakan antara adat dan ibadat. Dan ini diantara yang dilakukan oleh ahlu zaygh saat ini. Ya. Ada orang ya, melakukan kebid'ahan, dikatakan ya, oleh kita itu bid'ah, tidak boleh. Kita datangkan dalil ma yani man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Barang siapa yang mengamalkan yani ibadah yani sesuatu yang baru dalam agama ini, maka amalan tadi mata raddun, tertolak. Yang kita maksud adalah ibadah, al-ihdas fid din. Makanya dalam hadis man ahdasa fi amrina hadza. Man amila amalan laisa alaihi amruna yani fid din. Namun kemudian mereka mengatakan, oh ada bid'ah hasanah. Contohnya itu, mobil, pesawat. Kalau memang bid'ah tidak boleh, kamu harus naik onta. Harus naik kuda. Harus naik himar. Ya. Makan tidak boleh pakai sendok, harus pakai tangan. Tapi rumah tidak boleh model-model kayak gini. Harus model dulu zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Pakai batu, tanah, tembikar, macam-macam itu. Yukhallit. Dia mencampur adukan antara adat dan apa? Ibadah. Sehingga rusak. Rusak. Dan memang sengaja rusak. Ada min talbis. Iblis. Walhamdulillah. Ahlus sunnah wal jamaah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang itu adalah adat. Ya adat. Ada asalnya tersendiri. Dan sesuatu yang itu adalah ibadah juga. Ada apa namanya? Ada asalnya tersendiri. Ini dua asal yang berbeda, ikhwan. Al-aslul awal, annal asla fil adat huwa al-ibaha. Pada asalnya adat itu adalah ibaha. Fala yahrum minha illama warada tahrimuh. Maka tidaklah haram, tidak dilarang kecuali sesuatu yang datang tahrimnya, pengharamannya. Berbeda dengan al-ibadat. Annal asla fil ibadat al-hadru. Fala yusra', maka tidak disyariatkan illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, beliau mulai menjelaskan tentang adat. Ya. Fal adat, apa yang dimaksud dengan adat? Hiya ma i'tadan nas. Sesuatu yang manusia telah terbiasa, sudah menjadi adat. Minal ma'akil, baik itu makanan, wal masyarif atau yang diminum, wa asnafil malabis, berbagai macam jenis malabis, wal dhahab wal maji, ya, pergi datang, wal kalam atau pembicaraan, wasairi tasarrufatil mu'tadah, dan semua tasarruf, ya, amalan-amalan yang sudah terbiasa. Naam, contoh kalau di Jawa misal ya, kalau ngomong sama orang tua pakai bahasa ya, bahasa kromo ya, badai tindak bundi kan itu kan ya, badai bidal bundi namanya. Naam, kalau sama anak biasa harap lunganang di namanya. Agak turun dikit. Taib. Ini kan adat. Kalau ada orang yang mempermasalahkan, kenapa kamu beda-bedakan? Bicara dengan orang tua seperti ini. Taib, nujib, kita jawab, ini adat. Adat kita, ya, naam. Seperti itu. Namun dalam sebagian daerah, antara anak dengan bapak, ya sama, ngoko. Adatnya seperti itu. Adatnya seperti itu, biasa di rumahnya. Adatnya di lingkungan situ seperti itu. Hal adat. Adat yang seperti ini pada asalnya mana? Mubah. Naam. Pakaian juga demikian. Naam. Kita adat di daerah kita pakai sarung, pakai koko. Ya. Naam, yaitu adat mubah. Mubah. Ya. Taib. Atau mungkin apa namanya, makanan tertentu. Satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Ya. Ada daerah yang adatnya pedas, ada daerah yang adatnya biasa. Ya. Jenis makanannya. Nah. Taib. Ada yang kalau cerita makanan enak, ya. Ada yang lalapannya mentah, adat di situ. Makanya Syekh menyebutkan secara luas di sini, ikhwan, al-ma'akil, apakah itu makanan, wal-masyarib atau minuman, wa asnafil malabis, berbagai macam jenis pakaian, wal-dhahab, wal-maji, na'am, wal-kalam, tayyib, pembicaraan. Ini semuanya, ya, la yahrumu minha, tidak haram. Illa ma harramahullah wa rasuluh, kecuali apa yang Allah haramkan dan apa yang Rasul haramkan. Imma binassin sarihin, ya, bisa jadi dengan nas yang sarih. Au yadkhulu fi umumin au qiyasin sahih, atau berdasarkan keumuman, umumat dan qiyas yang sahih. Wa illa fasairul adati halalun, wa illa nam fasairul adati halal. Nah, intinya adat itu, ya, pada asalnya semuanya halal kecuali, ya, sesuatu yang apa namanya datang dalil pengharamannya. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Wa dalilu ala hilliha, dalil dihalalkannya semuanya ini adat, ya, sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh manusia, i'tada alaihi nas, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan lakum, untuk kalian, ma, semua, fil ard, semua yang ada di bumi, jami'an. Naam, jadi semua yang Allah ciptakan di bumi ini, ya, untuk kalian, yakni halal. Illa ma warada ad-dalil ala tahrimi, kecuali apa yang syariat mengharamkan, datang pengharaman makanan ini, jenis makanan itu. Taib. Apa namanya, cara duduk tertentu, ya, cara tidur tertentu, ya. Naam, orang pakai sandal kan bebas-bebas saja kan, demikian kan, ya. Taib. Tapi kalau pakai sandal satu, naam, ada larangan kan, demikian. Taib. Oh, adat kita di sini pakai sandal satu, ya, di desa kita. Oh, kalau ada misalnya, kita tidak bisa mengatakan boleh, ya, kan, karena ada apa namanya, ada larangan. Ya. Ya, di samping tidak sehat, ya, kan, jalannya kan tidak seimbang, namanya. Juga dikira majnun. Ya. Baik, cukuran, ya kan, yang ini dikuncung, ya kan. Model cukuran termasuk sebenarnya adat asalnya, tapi ada nau tertentu yang dia apa, yang diharamkan. Adatnya orang kalau panjang rambut ya dicukur, kan demikian. Adat. Ya. Tapi ada model-model tertentu yang tidak diperbolehkan, diharamkan oleh syariat. Maka kita katakan haram. Qazak. Misal. Ya. Taib. Pakaian juga demikian. Pakaian apa saja asalnya boleh. Tetapi ada yang diharamkan. Tidak boleh laki-laki pakai pakaian apa? Perempuan. Nah. Taib. Allah melaknat wanita-wanita yang memakai pakaian laki-laki atau sebaliknya. Fahadha yadullu ala annahu khalaqa lana ma fil ardi jami'an. Ayat ini, ikhwan, yadul menunjukkan ala annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqa lana ma fil ardi jami'an. Telah menciptakan untuk kita semuanya apa yang di bumi semuanya. Minal ma'akil wal masyarib. Linan tafi'a bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifa'. Untuk kita mengambil manfaatnya dengan berbagai macam bentuk intifa. Itu adat, ikhwan. Nah, berbeda dengan ibadat. Wa amal ibadat fa innallaha khalaqal khalqa li ibadatihi. Wa bayyana fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam al ibadat allati yu'badu biha. Adapun ibadat, kita meyakini Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, bukan untuk yang lain. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Kemudian di antara kasih sayang Allah, Allah tidak membiarkan kita untuk mencari tata cara ibadah sendiri, tidak. Tetapi Allah turunkan kitabnya, Allah utus rasulnya. Wa bayyana fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam al ibadat. Allah utus rasulnya untuk menjelaskan ibadat. Naam. Makanya kalau salah, rasul salahkan. Ya, tidak sesuai dengan beliau, beliau salahkan. Beliau melihat orang berwudu kemudian tidak sempurna wudunya, ya, ada bagian tumit yang tidak terkena mata air. Nabi tidak membiarkan. Salah ini, tidak sah wudunya. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena apa namanya air. Tidak sempurna wudunya. Demikian pula ketika beliau melihat seorang yang sholat tidak tumaknina di hadapan beliau alaihi salatu wassalam, bayyanar rasul, rasul menjelaskan. Orang ini datang kemudian Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu, kamu belum salat dan ibadahmu belum benar, tidak sesuai dengan apa perintah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi Allah mengutus rasulnya untuk menjelaskan kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Anwa'al ibadat, jenis-jenis ibadah. Nah, dijelaskan. Sebagaimana juga beliau memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah lillah. Wa amara bi ikhlasiha lahu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk mengikhlaskan semua ibadat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Faman taqarraba biha lillah mukhlishan fa amaluhu maqbulah. Maka barang siapa yang taqarraba biha, mendekatkan diri kepada Allah biha, ha kembali ke mana ikhwan? Ibadah yang disyaratkan oleh Nabi, yakni ittiba'ur rasul. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan anwa' ibadat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yakni muttabi'an lis sunnah, juga diiringi dengan syarat yang kedua, mukhlishan lahuddin. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah, fa'amaluhu maqbulun, maka amalannya, amalannya diterima. Wa man taqarraba ilallahi bighairiha, namun barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selain apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, nah, dengan muhdatsatil umur yang kita diperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib, ini menunjukkan tidak diterima amalan itu. Karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu finnar, artinya tidak diterima amalan itu. Na'am. Fa amaluhu mardud. Amalannya mardud. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan ibadah, nah, taib, laisa alaihi amruna fa huwa raddun, nah, taib, amalan yang dia niatkan taqarrub ilallah namun tidak diajarkan oleh Nabi atau yukhalif, menyelisihi hadyun Nabi alaihi salatu wasallam, maka amalan tadi mada raddun. Wa sahibuhu dakhilun fi qawlihi ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat syariat untuk mereka dalam agama Allah yang tidak Allah izinkan? Naam. Ini semuanya di antara adillah ikhwan, baik ayat ini dalam surah Asy-Syura dan juga hadis man 'amila 'amalan laisa ali amruna fa huwa raddun, ini semuanya adalah adillah bahwasanya ibadat itu al aslu fiha al hadru, yani at tauqifiyah, al ibadah tauqifiyah. Nah, dua asal ini harus dibedakan ikhwan agar seorang bisa menempatkan pada tempatnya. Naam. Naam. Orang memakai cincin, ya, di mana posisi cincin misalnya, atau jenis cincin. Pada asalnya memakai cincin itu adalah sesuatu yang mubah, kan begitu. Tapi di sana ada yang Allah haramkan. Nau jenisnya misalnya. Zahab. Tidak diperbolehkan. Nah, untuk laki-laki. Al-fiddah. Ya, perak boleh untuk laki-laki. Ada misal. Nah, dalam masalah adat ini ya dikembalikan ya, kepada syariat. Wabillahi taufiq. Afan. Adat al-asl. Al-asl ibaha. Sampai datang dari syariat sesuatu yang mengharamkan. Berbeda dengan ibadah, maka ibadah tauqifiyah wala budda minad dalil, harus ada dalil untuk kita bisa yakin di dalam mengamalkannya. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimahun rahimahkumullah, dua perkara yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan bisa kita fahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.